السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sifat-sifat munafiqin dan perbedaannya dengan sifat-sifat kaum mukminin. Sampai pada ucapan beliau, wa bi'iza'i qaddi aydihim qawluhu fil mu'minin yu'tuna zakah. Dan di hadapan sifat munafik, yaqbiduna aydiyahum, Allah sifatkan orang mukmin dengan sifat yu'tuna zakah. Ingat-ingat kembali apa yang sudah kita bahas, bahwa sifat munafikin, mereka ya'muruna bil munkar, menyuruh pada yang munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah dari kebaikan-kebaikan, wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka. Sudah dibahas bahwa menggenggam tangan memiliki dua makna. Makna pertama, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu dengan harta yang mereka punya. Makna kedua, tidak mau membantu dengan tangannya. Artinya tidak membantu apapun, tidak dengan hartanya, tidak dengan tenaganya. Wa bi iza'i dzalik, dan berlawanan dengan itu, saya belum mendapatkan terjemahan yang pas dari kalimat bi iza. Bi iza itu kalau ini di sini, ini di sini. Artinya di tempat yang sama atau berhadapan dengan itu, orang mukmin disifati dengan yu'tuna zakah. Perlawanan. Orang mukmin mengeluarkan zakat, sedangkan orang munafik yaqbiduna aydiyahum. Ikhwani fid din a'azzakumullah, walaupun zakat sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama maknanya zakat yang wajib yang dikeluarkan setelah harta itu mencapai nisab dan sudah lewat satu haul 12 bulan, itu disebut dengan zakat. Tetapi secara hakikat makna zakat Zakayizku artinya berkembang, atau sesuatu yang memberikan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam bahwa kalimat zakat di ayat ini, walaupun qad sarat haqiqatan urfiyatan fi zakatil mafrudah, walaupun kalimat zakat sudah menjadi hakikat yang urfiyah, sudah sama-sama diketahui menjadi satu istilah, yaitu zakat yang wajib, yang ada aturan-aturan khususnya. Tetapi kalimat lafadz zakat innaha ismun likulli naf'in lil khalqi. Ternyata makna zakat sendiri secara lafadznya mengandung makna am, mengandung makna umum, yaitu memberikan manfaat untuk para makhluk. Apa saja, bisa dengan harta, bisa dengan tenaganya. Min naf'in badani aw mali, apakah manfaat secara badan atau manfaat secara mali, secara harta? Manfaat secara badan artinya membantunya dengan tangannya, dengan tenaganya. Sedangkan yang mali adalah dengan memberikan sedekah, bantuan harta. Fal wajhani huna kal wajhaini fi qabdil yad, maka dua makna di sini sama dengan dua makna yang ada pada kalimat yaqbiduna aydiyahum. Apa tadi dua makna dari yaqbiduna aydiyahum? Satu, bakhil, enggak mau bersedekah, enggak mau memberikan bantuan harta. Ternyata yaqbiduna aydiyahum juga memiliki makna kedua, artinya dia tidak mau membantu dengan tangannya. Tolong angkatkan kegam tangannya, tidak mau gerak. Oh ini kita angkat bersama. Yaqbiduna aydiyahum. Dua makna ini ada pula pada dua makna zakah secara lughawi, secara bahasa. Lafaz zakah maknanya adalah naf'ul ghair, memberikan manfaat pada orang lain. Karena manfaatnya bisa dua macam, memberikan manfaat dengan bantuan harta atau memberikan manfaat dengan bantuan tenaga. Maka berarti bi'iza'i yaqbiduna aydiyahum wasafallahu almu'minina annahum yu'tuna zakah, berhadapan dengan sifat munafikin yang bakhil, yang menggenggam tangan mereka, Allah sifati orang beriman dengan lawannya, yaitu mengeluarkan zakat. Kemudian Allah katakan tentang munafikin, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Dan perlu dicatat dengan baik, jangan sampai salah paham, bahwa makna melupakan bagi Allah maknanya meninggalkan. An-nisyan maknanya at-tark, bukan hilang apa yang dia pernah tahu. Bukan, itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan duhul amma qad alima min qablu, bukan duhul hilang ingatan yang dulu pernah tahu kemudian sekarang tidak tahu, bukan itu. Istahil umtani' anillah, terhalang dan tidak mungkin bagi Allah sifat tersebut. Karena Allah alamul ghuyub, maha mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi, Allah tahu. Sehingga nisyan dengan makna itu tidak mungkin bagi Allah. Berarti kata Syekhul Islam, wa nisyanullahi tarku dzikrihi, makna nisyan bagi Allah bahwa Allah meninggalkan mereka, tidak membantu mereka, mengacuhkan mereka. Ini ikhwan ibn a'azakullah, dan itu bukan ta'wil. Bukan ta'wil, karena memang dalam bahasa Arab kalimat nasya ada dua makna. Makna pertama adalah apa yang pernah diketahuinya kemudian hilang. Itu yang tidak mungkin bagi Allah. Apa ya, dulu pernah saya tahu, tapi sekarang gak ingat. Itu gak mungkin bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, meninggalkan sesuatu. Ini juga maknanya nasya. Ikhwan ibn a'azakullah, meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Biar. Itu bukan lupa. Itu bukan lupa dengan makna pertama. Contoh, di dalam Al-Quran disebutkan tidak mungkinnya Allah memiliki sifat lupa dengan makna yang pertama. Wa ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmunya ada di sisi Rabbku di dalam catatan kitab. La yadhillu wa la yansa. Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mungkin lupa. Ini la yadhillu wa la yansa, dalil bahwa Allah tidak memiliki nisyan bima'nahal awal. Allah tidak memiliki sifat nisyan dengan makna pertama. Yang pernah tahu kemudian hilang, tidak tahu lagi, enggak mungkin bagi Allah. Tetapi sesuatu yang dalam keadaan tahu tetapi dibiarkan oleh Allah. Allah tahu tapi dibiarkan. Ini barakallahu fikum juga disebut dalam bahasa Arab nasya. Adam alaihi salam sudah diberi oleh Allah pesan, jangan makan buah khuldi. Digoda oleh syaitan, kemudian memakannya. Apakah saat itu Adam lupa atau meninggalkan perintah Allah SWT? Disebutkan oleh Allah SWT dalam ayatnya, walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Kami sudah pesankan pada Adam sebelum ini, fanasiya, tetapi beliau nasiya. Jangan cepat-cepat diterjemahkan lupa. Apa makna nasiya? Allah sendiri yang menyebutkan setelahnya, walam najid lahu azma, kami tidak dapati padanya azman. Apa azman? Mengamalkan perintah. Berarti nasiya maknanya na'am, adamul azm. Apa azm? Mentaati perintah. Azimah. Artinya dia lupa, tidak menaati perintah. Artinya meninggalkan yang seharusnya dia kerjakan. Meninggalkan seharusnya dia kerjakan, itu juga dikatakan lupa. Entah bagaimana bahasa Indonesia. Apakah disebut lupa juga? Ketika seseorang mengerjakan PR-nya atau dikasih tugas PR. Satu mengerjakan. Satu gak ingat. Satu lagi ingat tapi gak ngerjakan. Yang pertama ma'ruf. Dikatakan orang ini mujtahid. Orang yang anak yang rajin. Yang kedua, dia lupa. Yang ini, apa namanya dalam bahasa Indonesia? Mana tulisanmu? Nunduk aja. Mana kerjaanmu? Bukankah aku sudah kata? Iya. Kenapa enggak dikerjakan? Apa itu? Ikhwan ibn a'azakumullah. Dia sengaja tidak mengerjakannya. Ini barakallahu fikum adalah makna nisyan yang kedua dalam bahasa Arab. Fanasiya walam najid lahu azma. Dia melupakan tugasnya. Dia enggak lupa sesungguhnya. Ingat. Tapi mengabaikan. Barakallahu fikum. Ini kita bicara lafaz. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan makna duhulul ilmi, hilangnya ilmu yang pernah diketahui, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau nasiya bermakna melupakan dengan makna sengaja meninggalkannya, tidak menolongnya, tidak membantunya, tidak memberikan rahmat baginya, sengaja-sengaja, itu terserah Allah SWT. Nasullaha fanasiyahum. Mereka mengabaikan perintah Allah, maka Allah abaikan mereka. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kemungkinan lebih dekat dengan terjemahan mengabaikan. Mereka mengabaikan syariat Allah. Fanasiyahum, maka Allah abaikan mereka. Mereka menginginkan pertolongan, mereka menginginkan rahmat, mereka menginginkan keselamatan. Tolong ya Rabb, Allah biarkan. Ini makna nisyan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bi iza'i dhalik. Apa tadi bi iza? Di hadapan itu Allah sifatkan orang mukmin, Allah sifati orang mukmin dengan sifat wa yuqimuna shalah. Di sini melupakan Allah, di sini menegakkan salat. Bi iza, ini berhadapan, bertentangan, karena salat itu mengingatkan dan selalu ingat atau dalil untuk dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya, aqimis salata lidzikri dalam surat Taha. Wa aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Berarti orang yang salat adalah orang yang ingat Allah, tidak melupakan Allah. Orang yang salat berarti dia ingin untuk selalu dekat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun munafiqin nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah maka abaikan mereka. Sedangkan orang beriman dzakirinallah wadzakirat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat. Fa inna salata aidan ta'ummu salatal mafruḍah wat tatawwu'. Karena kalimat salat juga maknanya umum, salat yang wajib ataupun salat yang tatawwu'. Wa qad yadkhul fiha kullu dzikrillah, dan masuk pula di dalamnya semua zikrullah. Berarti zikrullah maknanya salat, atau salat maknanya zikrullah? Naam. Walaupun bukan yang dengan takbir dibukanya kemudian ditutup dengan salam, enggak begitu, tetap dikatakan salat. Naam. Dalam bahasa Arab disebut salah. Bahkan lebih umum lagi, bukan hanya zikran secara lafaz tetapi juga zikran secara makna. Kalau secara lafaz, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu semua zikrullah. Jadi itu salah. Baik, secara makna, dia berbuat baik karena Allah, dia memberi karena Allah, dia belajar karena Allah, dia hadir ke majelis ilmu karena Allah, dia berangkat ke masjid karena Allah. Perbuatan-perbuatan itu menunjukkan kalau dia ingat Allah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma dumta tadhkurullah fa anta fi shalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, selama engkau mengingat Allah, berarti engkau masih terus dalam sholat. Selama engkau mengingat Allah, maka engkau terus di dalam sholat. Wa in kunta fis-suq, walaupun engkau berada di pasar. Ini sholat dengan makna yang kedua, yaitu zikrullah. Bimakna yai, zikrullah lafzan dan zikrullah ma'nan. Zikrullah di lisannya, atau zikrullah secara praktek, artinya di pasar berdagang dengan jujur, bayyana, menerangkan mana yang cacat, mana yang rusak, dia jujur, ini ada kekurangannya begini begini begini. Berarti orang ini dzakirun lillah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang menyembunyikan aibnya, berdusta, oh ini bagus padahal dia cacat, berarti dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala secara makna. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma dumta tadhkurullah fa anta fi shalah. Selama engkau mengingat Allah, berarti engkau terus dalam salat walaupun engkau berada di pasar. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata Mu'adz bin Jabal, mudarasatul ilmi at-tasbih. Mudarasah, mempelajari ilmu. Muraja'ah, mengulang-ulang ilmu. Menghafal ayat, menghafal hadis. Meringkas bab-bab dalam ilmu. Itu juga zikrullah. Itu juga tasbih. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka dikatakan di sini, nasullaha fanasiyahum, tentang munafiqin. Wa biizaihi, berlawanan dengan itu, Allah katakan mukminin yuqimunas salah. Mereka menegakkan salat, artinya selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dzakara ma wa'adallahu bihi al-munafiqin wal kuffar min al-la'nah wa min an-nar. Kemudian Allah sebutkan ayat berikutnya, yakni apa yang Allah janjikan dengan makna ancamkan untuk orang-orang munafiqin. Allah sebutkan wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffar nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wal'anahumullah walahum adzabun muqim. Allah sudah janjikan untuk para munafiqin dan munafiqat. Allah telah janjikan untuk mereka para kuffar nara jahannam, neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wala'anahumullah, dan Allah laknat mereka. Ikhwanu minna a'azzakumullah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan ancaman untuk kaum munafiqin dengan la'nat, dengan api neraka, dengan azab al-muqim fil akhirah. Wa bi'izaihi, sedangkan untuk orang mukmin apa yang Allah janjikan? Wa bi'izaihi ma wa'adallahu al-mu'minina minal jannati wa ridwan wa minar rahmah. Adapun untuk orang-orang mukmin, Allah berikan pada mereka surga, keridhaan dan rahmat. Apa kata Allah? Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allah. Satu, jannat 'adn, yang kedua ridwanun min Allah. Wa ridwanun min Allahi akbar, dzalika huwal fawzul 'adzim. Baru dua disebut. Dan di awalnya atau sebelum ayat itu, Allah sudah menyebutkan yang pertamanya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka lah yang akan Allah rahmati. Ini khulun azakullah, tiga. Jannah, rahmat dan keridhaan. Waridwanullahi akbar, dan keridhaan Allah yang paling besar. ثم في ترتيب الكلمات والفاظها أسرار كثيرة. Dan pada susunan kalimat-kalimat di dalam ayat ini dan di dalam lafaz-lafaznya ada rahasia-rahasia, ada fawaid yang tersembunyi di dalamnya yang sangat banyak. Tetapi laisa hadza mawdhi'uha, kata Syekhul Islam. Tapi bukan ini tempatnya, bukan di sini. Innamal gharadu tamhid qa'idat lima sanadkuruhu insyaallah. Hanya saja kita bawakan ini sebagai kaidah yang nanti akan kita sebutkan. Ini sifat orang mukmin, ini sifat orang munafik yang semuanya berlawanan. Dari awalnya, orang munafikin ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang beriman ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang ini yaqbiduna aydiyahum, orang mukmin yu'tuna zakah. Yang ini nasullaha fanasiyahum, yang ini yuqimuna shalah. Ila akhirnya semuanya berlawanan, berlawanan, berlawanan. Sedangkan kaidah yang akan dibahas adalah kaidah larangan tasyabbuh, penyerupaan. Sudah terlihat sifatnya bertentangan. Maka kalau ada seorang muslim menyuruh pada yang munkar, melarang dari yang ma'ruf, ini tasyabbuh bihim. Tasyabbuh biman? Bil munafiqin. Wa qad qila inna qawlahu wa lahum adzabun muqim. Dikatakan juga bahwa ayat Allah walahum adzabun muqim, bagi mereka azab yang terus menerus, isyaratun ila ma huwa lazimun lahum fid dunya wal akhirah minal alami an-nafsiyyati ghamman wa huznan. Kalimat adzabun muqim, azab yang dia tinggal di situ terus menerus, iqamah, ini isyarat kepada perkara yang lazimun lahum, perkara yang memang sudah mesti bagi mereka di dunia dan di akhirat, yaitu mereka akan merasakan alam, akan merasakan rasa sakit. Alam adalah rasa sakit an-nafsiyah, tetapi rasa sakit yang sifatnya kejiwaan, sakit maknawi, yaitu ghamman wa huznan, ada rasa gham, kegelisahan, kundah gulana, wa huzn, rasa sedih, wa qaswah, keras hati, wa dhulmatul qalb, kegelapan hati, wa jahlan, dan juga kebodohan. Itu semua sungguhnya sakit. Fa inna lil kufri wal ma'asi min al alamil ajilah. Karena kekafiran-kekafiran, kemaksiatan-kemaksiatan memiliki rasa sakit yang disegerakan di dunia dan terus-menerus sampai berlanjut di akhirat. Ad-da'imah, terus-menerus. Mallahu bihi alim. Yang hanya Allah lah yang tahu apa yang mereka rasakan. Dari kesengsaraan, kesusahan hati, kegelisahan, kundah gulana, rasa sempit di dada, kegelapan hati, kebodohan, ila akhirihi. Walihada, tajid, ghalibu haulai la yatibuna aishuhum, au la yatibuna aishuhum, illa bima yuzilu quluhum. Oleh karena itulah, mereka tidak akan bisa hidup dengan baik kecuali dengan sesuatu yang menghilangkan akalnya. Masya Allah, Syekhul Islam rahimahullah. Terjawab sudah mengapa mereka suka untuk merusak akal-akal mereka sendiri. Mengapa mereka ingin melupakan keadaan yang nyata di hadapan mata. Mengapa mereka sukanya dengan sesuatu yang menghilangkan akal, yang yukhammir uqulahum. Yukhammir itu menutupi, yaitu dengan khamr, dengan narkoba, dengan pil, dengan obat-obat terlarang, dengan morfin, dengan sekian macam yang merusak akal. Limada? Karena hidup mereka tidak tenteram, tidak bahagia, hati mereka sempit. Begitu mereka sadar, hilang kadar alkoholnya, hilang kadar narkotiknya, mulai dia melihat alam nyata. Aduh, pusing, susah. Bagaimana melupakannya? Bagaimana supaya saya tidak sempit dada, tidak susah? Minum lagi, makan lagi, pil-pil tadi, kembali teler lagi. Untuk melupakan kenyataan. Karena hidup mereka memang sengsara. Kehidupan mereka ma'isyatan dangka. Kehidupan yang sengsara. Sadaqa rahimahullah. Sungguh benar Syekhul Islam rahimahullah. Memang yang namanya kekufuran, kemaksiatan, kesesatan, keboliman, semuanya akan membuat sempit dada, akan membuat susah hati, akan membuat gelisah, akan membuat segala macam penyakit-penyakit hati. Dan tidak bisa disembuhkan kecuali dengan meninggalkan. Gak bisa disembuhkan kecuali dengan meninggalkan apa yang mereka lakukan dari kekufuran dan keboliman. Mereka ingin menghilangkannya dengan sesuatu yang lain. Kelihatannya berhasil, tetapi itu sesaat. Bukan berhasil, hanya melupakan saja sesaat. bukan hanya narkoba, bukan hanya khamr, tetapi mereka juga ingin melupakannya dengan sesuatu yang lain yang semuanya maksiat. Kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Qala la yatibuna 'aishuhum illa bima yuzilu 'uqulahum wa yulhi qulubahum min tanawul muskirin. Mereka tidak akan bisa baik hidupnya kecuali dengan sesuatu yang menghilangkan akal-akal mereka atau yang melupakan. Yulhi, melupakan. Jadi kata lahun. Hati-hati mereka. Apakah tanawul muskirin, min tanawul muskirin, au ru'yati mulhin, atau memandang dan melihat sesuatu yang melupakan. Imma memasukkan sesuatu, bahan-bahan narkotika atau sesuatu yang akan menghilangkan akal, atau kalau tidak memandang sesuatu yang membuat dia lupa dengan yang lainnya. Ru'yatu mulhin, tontonan-tontonan. Au sima'u mutribin, atau mendengarkan musik-musik. Yang itu juga haram. Nabi SAW sudah menyatakan, bahkan disebutkan oleh Bukhari dengan mu'allak dalam kitabnya. Wa ma'allakal Bukhari, disebutkan oleh para ulama itu juga sahih. Tetapi karena kesahihannya tidak seperti syarat beliau, beliau sampaikan di dalam judulnya dengan mu'allak. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti niscaya sebentar lagi umatku akan berani-berani menghalalkan hira, zina, wal harira, sutra bagi laki-laki, wal khamra, dan khamr, wa ma'azif, dan alat-alat musik. Ma'azif allati tu'zaku biha. Ma'azif adalah apa yang dipetik atau digerakkan oleh jarinya kemudian berbunyi. Ma'azif. Kemudian meluas maknanya kepada semua alat-alat musik, walaupun bukan yang dipetik, walaupun bukan yang ditabuh dengan tangan, walaupun yang ditiup dengan mulutnya, termasuk di dalamnya. Nanti niscaya min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau dikatakan yastahillun berarti asalnya haram, tetapi karena mereka tidak tentram hatinya, karena kegelisahan yang ada dalam dadanya, karena kesempitan, kegelapan yang ada di hati-hati mereka, maka mereka mencari sesuatu yang melupakannya, yaitu dengan khamr, dengan narkoba, dengan tontonan-tontonan yang katanya melupakan, dan mendengar berbagai macam alat-alat musik, wa nahwu dzalik. Padahal itu tidak mengatasi. Begitu detik terakhir berhenti tontonan tadi atau musik tadi, muncul kembali di benaknya apa yang tadi dia rasakan dari kegelisahan. Begitu detik terakhir berhenti, langsung pulang dari diskotik ke rumahnya, sudah stres lagi dia. Ingin kembali lagi ke sana. Enggak bisa hidup tanpa itu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ushkuru rabbakum. Bersyukurlah pada Rabb kalian. Bersyukurlah kita kepada Rabb kita, menjadi muslimin mukminin yang diberi oleh Allah ketentraman jiwa, ketentraman hati. Alhamdulillah, tidak perlu perkara-perkara yang haram. Enggak perlu perkara-perkara yang merusak akal. Alhamdulillah. Wa bi idza idzalika qawluhu fil mu'minin. Sebaliknya. Wa bi idza idzalik, berlawanan dengannya, Allah katakan dengan tentang orang-orang mukmin. Ulaika sayarhamuhumullah. Adapun orang-orang mukmin akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini diberi kesusahan dalam hatinya, kegelisahan, kegelapan, kesempitan dada ila akhirih, yang ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yu'ajjil lil mu'minina min ar-rahmah fi qulubihim wa ghairiha bima yajidunahu min halawatil iman. Adapun orang beriman, Allah segerakan bagi mereka min ar-rahmah. Allah segerakan bagi mereka rahmat di hati-hati mereka dan juga yang lainnya dengan apa yang didapati di hati mereka dari kelezatan iman. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Siapa yang tiga ini ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, lebih dari yang selainnya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakraha an yuqdhafa fin-nar atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang ketiga, dia benci, enggak suka untuk kembali kepada kekufuran seperti enggak sukanya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau tiga ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan iman itu manis, lezat. Wa yadhuqunahu min ta'mih. Mereka akan merasakan manisnya keimanan. Wa insirahi sudurihim lil Islam. Akan dijadikan dada-dada mereka lapang menerima agama. Ila ghairi dhalika minas surur. Dan lain-lainnya yang Allah berikan pada mereka dari kebahagiaan yang ada dan tersembunyi dalam dada mereka. Tampak di wajah-wajah mereka. Terlihat bukti-buktinya pada amalan-amalan mereka. Hatinya tenteram. Wajahnya ceria. Amalannya beribadah semangat. Mereka ahlu dunia enggak bisa memahaminya dan enggak bisa menghitung dengan kalkulator mereka. Enggak masuk. Sibuk pagi, siang, sore. Belajar pagi, siang, belajar. Kerja sebentar, balik ke rumahnya, ngaji lagi. Ini hasilnya berapa? Makannya pakai apa? Kenapa kok ceria semua? Kenapa wajah-wajah mereka, masya Allah, musyriqah, bersinar, ceria, bahagia, tampak di mata-mata mereka. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, mereka enggak akan bisa paham kecuali ketika mereka sudah mendapatkan hidayah. Baru mereka akan menyatakan, oh ternyata begini rasanya menjadi seorang mukmin. Sehingga walaupun diancam oleh Fir'aun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin walau sallibannakum, aku akan potong tangan kaki kalian bersilangan dan aku akan salib kalian di pokok-pokok pohon kurma. Apa jawaban mereka, para tukang-tukang sihir yang sudah beriman? Iqdi ma anta qad, silakan putuskan apa yang kalian putuskan. Aku beriman pada Allah Ta'ala. Aku ingin agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa-dosaku dan berikan rahmat kepadaku. Tidak khawatir, tidak takut dengan ancaman tersebut. Merasa tenteram. Setelah iman masuk di dadanya. Demikian pula dengan ilmu nafi' wal amal salih. Orang-orang beriman mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman jiwa karena keimanannya dan karena ilmunya yang bermanfaat dan karena amalannya yang saleh. Bima la yumkin wasfuhu. Bahagia dengan kebahagiaan yang tidak mungkin bisa digambarkan. Enggak mungkin bisa digambarkan. La ya'rifuhu illa man dhaqahu. La ya'rifuhu illa man dhaqahu. Enggak akan bisa mengetahuinya kecuali siapa yang merasakannya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah.